jihad memerangi jiwa. Kemudian saniha yang kedua, jihadu syaitan, jihad untuk memerangi syaitan. Yang ketiga, jihadun kufar, jihad memerangi orang-orang kafir. Kemudian yang keempat, jihadul munafikin. Naam, jihad memerangi orang-orang munafik yang menampakkan zahirnya keislaman tapi menyembunyikan kekufuran dalam hati mereka. Naam. Dari tingkatan-tingkatan jihad tersebut, maka jihadun nafs itu merupakan perkara yang paling berat, di mana tidak mungkin untuk seseorang bisa melakukan jihad-jihad yang lainnya, tidak sempurna dia menjalankan untuk macam jihad-jihad yang lainnya, kecuali ketika dia bisa menegakkan jihadun nafs. Naam. Sebagaimana di sini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah taala, melanjutkan perkataan beliau tadi, fa amma mujahadatul insani nafsahu fa innaha min asyaqqil asya. Maka adapun jihadnya seseorang memerangi jiwanya, maka sungguhnya itu merupakan perkara-perkara yang paling berat, di antara perkara yang paling berat. Wala yatimmu mujahadatul ghair illa bimujahadatin nafsi awalan. Tidaklah sempurna ya seseorang menjalankan jihad untuk memerangi yang lainnya, kecuali pertama kali dia jihad untuk memerangi jiwanya, dirinya sendiri. Naam. Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizallahu ta'ala, setelah beliau menyebutkan tentang ya maratibul jihad yang tadi kita sebutkan, ya jihad itu ada empat tingkatan, setelah beliau menyebutkan ya naam empat tingkatan dari jihad tersebut, beliau mengatakan wal aslu wal asasu huwa jihadun nafs. Ya, asal, pokok, asasnya dari tingkatan-tingkatan jihad tersebut adalah jihadun nafs. Ya, jihad untuk memerangi jiwanya. Naam. Fa innal abda, kata beliau, Syaikh Al-Fauzan hamdalah ta'ala, malam yujahid nafsahu awalan, fayabda'u biha wa yuzimuha bifi'li ma umirat bihi wa tarki ma nuhiyat anhu, lam yumkinhu jihadu aduwil khariji. Ya, karena seorang hamba, naam, selama dia tidak menegakkan jihad memerangi jiwanya pertama kali, yang kemudian dia mengawalinya, ya, kemudian menekan jiwanya supaya mengerjakan apa yang diperintahkan, meninggalkan perkara yang dilarang. Ya, ketika dia tidak melakukan jihad untuk dirinya sendiri awal pertama kali, untuk menekan, menundukkan jiwanya, menjalankan apa yang diperintahkan, meninggalkan dilarang, kata beliau, la yumkin, tidak mungkin kemudian dia bisa jihad untuk memerangi musuhnya, ya, yang musuh yang di luar. Naam, adu al khariji, Kenapa? Li'anna la yumkin jihadul aduwi al-khariji ma'atarkil aduwi al-dakhili. Ya enggak mungkin seseorang itu bisa untuk merangi musuh yang ada di luar sana dalam kondisi dia kemudian meninggalkan musuh yang ada di dalam. Tidak memerangi musuh yang ada di dalam. Ya enggak mungkin. Sebelum merangi yang ada di luar, perangi dulu yang ada di dalam. Nah, hancur duluan kalau enggak diperangi. Gimana memerangi yang ada di luar sana? Ya kan? Enggak mungkin seseorang bisa melakukan jihad memerangi musuh-musuhnya. Dalam kondisi dia tidak memerangi musuh yang ada di dalam, pada dirinya. Walihada qala sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan al mujahid man jahada nafsahu fi ta'atillah. Seorang mujahid itu adalah orang yang memerangi jiwanya untuk supaya taat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, wal muhajir man hajara manahallahu anhu, sedangkan seorang muhajir itu orang yang meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam khutbatul hajah yang sering kali kita mendengar para khutoba mengawali dalam khutbah-khutbah mereka, di antara yang disebutkan wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina, dan kami berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala ya dari kejahatan jiwa-jiwa kami dan keburukan amalan kami. Nah, ya. Pokok asas inti dari jihad itu ya. Pertama kali adalah jihad untuk memerangi jiwanya terlebih dahulu. Tidak sempurna untuk melakukan jihad memerangi yang lainnya. Tidak akan mungkin seseorang itu bisa berjihad untuk memerangi yang lainnya manakala dia tidak menjalankan jihad untuk memerangi jiwanya sendiri. Ya. Di mana jihadun nafs. Disebutkan dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala, itu bisa terjadi ditegakkan pada dua perkara. Beliau mengatakan wa mujahadatun nafsi takunu bi an yujahidal insanu nafsahu ala syai'ain. Dan mujahadatun nafs, jihad memerangi jiwa itu dengan seseorang memerangi jiwanya atas dua hal, dua perkara. Apa itu dua perkara tersebut? Ala fi'li ta'at wa ala tarkil ma'asi, untuk melakukan ketaatan. Ya, yang pertama. Yang kedua, untuk meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Ini kesimpulan dari secara keseluruhan kembalinya kepada hal ini. Ya. Jihad memerangi jiwanya untuk supaya taat. Ya. Dan meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Kenapa demikian? Kata beliau, li'anna fi'lan ta'ati thaqilun 'ala nafs illa man khaffafallahu 'alaihi. Karena melakukan ketaatan itu sesuatu yang berat atas jiwa. Kecuali orang yang diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukannya. Sesuatu yang berat untuk seorang menahan diri dari makan dan minum, meninggalkan hal-hal yang merupakan syahwat keinginannya. Ya, di suasana yang mungkin panas. Ya, lingkungan yang menggoda, berat, kecuali yang dimudahkan oleh Allah, diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kondisi lelah capek. Ya, seharian kerja. Ya. Berat baginya untuk bangun di sepertiga malam terakhir untuk hanya sekedar minimalnya 3 rakaat menegakkan qiyamul lail. Atau bangun di pagi hari untuk sholat fajar, sholat subuh. capek, lelah. Ya kan? Bekerja dari jam 6, pulang jam 6. Ya kan? Lelah, letih. Harus bangun di pagi hari, habis itu berangkat lagi. Nah, sesuatu yang berat. Butuh perjuangan, butuh untuk merangi jiwanya. Nah, dan hal-hal yang lain. Maka melakukan ketaatan itu sesuatu yang berat atas jiwa, kecuali yang diringankan Allah Subhanahu wa taala. Watarkil ma'asi kadzal, demikian pula meninggalkan kemaksiatan. Yang itu merupakan sesuatu yang sesuai dengan syahwat jiwa seseorang. Untuk meninggalkan kan sesuatu yang berat itu. Illa man khaffafallahu alaihi, kecuali yang diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan. Naam. Ya subhanallah. Fatahtajun nafs ila mujahadatin la siyama ma'akillati rahbati fil khair. Maka butuh jiwa ini untuk memeranginya. Ya, jangan diikuti, jangan dibiarkan. Yang kemudian bermalas-malasan melakukan ketaatan, kemudian begitu mudah terjatuh, terjerumus kepada dosa dan kemaksiatan. Nah, inan nafsala ammaratun bisu, jiwa ini kecenderungannya mendorong kepada kejelekan. Ammarah, perhatikan, la ammaratun. Sikombalah menunjukkan dorongan yang kuat untuk melakukan kejelekan. Karena kemaksiatan masa ini, keumuman itu merupakan sesuai dengan syahwat manusia. Ya, meninggalkan sesuatu yang berat, butuh perjuangan. Terlebih lagi sedikitnya keinginan pada diri seorang itu terhadap kebaikan lebih berat lagi. Naam, fa innal insan yu'ani min nafsihi mu'anatan syadidatan liyahmilaha ala fi'il khair. Maka seorang itu butuh upaya yang keras, ya, bersusah payah yang begitu keras, berat untuk membawa jiwanya melakukan perbuatan kebaikan. Naam. Ibnu Qayyim rahimallahu taala beliau menyebutkan tentang tingkatan-tingkatan dari jihadun nafs. Jihad memerangi jiwa itu ada 4 tingkatan. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan bahwasanya jihad memerangi jiwa itu ada arba'u maratib, ada 4 tingkatan. Ihdaha, yang pertama, hidaha ala ta'allumil huda wa dinil haq alladhi la falaha wa la sa'adata fi ma'ashiha wa ma'adiha illa bi. Pertama, jihad memerangi jiwa untuk supaya mempelajari ilmu agama, ya, mempelajari agama yang benar ini, jihad. Naam, memerangi jiwanya untuk terus belajar, mempelajari agama, mempelajari Al-Quran, Sunnah. Naam, ya, ini yang pertama, jihad memerangi jiwanya untuk mempelajari agama. Naam. Yang mana seseorang itu tidak akan mendapatkan kesuksesan, tidak akan mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan dunia dan akhiratnya kecuali dengan sebab ilmu, mengilmui tentang agamanya. Naam. Ya. Mata fataha ilmuhu, ya. Sakiat fidaroin. Manakala dia terluputkan dari mengilmui tentang agama, maka dia akan sengsara dalam kehidupan dunia dan akhiratnya. Ilmu agama awal usai, pelajari, ya. Naam, tentang syariat ini yang akan mengantarkan kepada kesuksesan dan kebahagiaan dalam dunia dan akhiratnya. Ini yang pertama kata beliau, ya, jihad memerangi jiwanya untuk mempelajari agama. mempelajari Al-Quran, sunnah. Atsaniyah yang kedua, antujahidaha alal amali bihi ba'da ilmihi. Yang kedua, memerangi jiwanya untuk mengamalkan setelah dia mengilmui tentang agamanya. Nah, setelah belajar, tahu ilmunya, berjihad untuk mengamalkan apa yang telah dia ilmui. Butuh perjuangan, ya, butuh kesabaran, godaan, gangguan, celaan, caci makian, cemoohan, ya, ya, hinaan yang terkadang didapatkan. Naam. Walhamdulillah mungkin sekarang terasa ringan. Ketika seorang memakai jubah, ya, celana yang cingkrang, akhwat yang memakai cadar. Sekarang walhamdulillah banyak. Bagaimana awal-awal dakwah salafiyah begitu berat. Iya kan? Itu pun juga masih terasa berat. Naam. Mengamalkan sunnah ini, tuduhan masih sampai sekarang sebagai teroris misalnya, ya kan? Masih yang demikian itu, radikal atau yang semisalnya, melihat dari penampilan, pakaian, jenggotan, oh istrinya yang juga bercadar. Subhanallah. Masih yang demikian itu. Nah, belum amaliah-amaliah yang lainnya, amalan-amalan dari ilmu yang dia ketahui. Nah, ya, barakallahu fi. Oh, tahu sekarang ternyata dia bukan mahram saya, nggak boleh jabat tangan. Yang selama ini ya menganggap sebagai ya kerabat. Nah, istri dari paman misalnya, ya kan? Ya, setiba-tiba kenal dakwah ternyata bukan mahram, nggak boleh bersentuhan. Laki-laki wanita berjabat tangan yang bukan mahram. Tiba-tiba kenal dakwah pulang seperti itu ya. Nah, kaget keluarganya. Awal pertama kali ya tentunya butuh perjuangan, kesabaran di situ. Akan mendapatkan ujian di situ. Nah, ya pelan-pelan sampaikan, sabar. Itu ujian. Insya Allah seiring berjalannya waktu, ya dimudahkan, akan ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inna Allah ma'al muhsinin. Sungguh Allah ini bersama orang-orang yang berbuat ihsan. Ihsan dalam menjalankan ya agama ini akan mendapatkan kemudahan, pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Butuh kesabaran, butuh perjuangan, dan yang lainnya banyak. Ya, mungkin masing-masing kita punya pengalaman. Nah, dalam hal ini. Barakallahu fiik. Ya, perlu perjuangan. Naam, mujahadah. Memerangi jiwanya untuk mengamalkan apa yang telah dia ilmui dari agama ini. Wa illa famujarradul ilmi bila amalin illam yadhurruhu lam yanfa'ha. Illam yadhurruha lam yanfa'ha. Naam. Ya. Kalau hanya semata-mata mengilmui kemudian tidak mengamalkan, ya ilmu tersebut kalaupun tidak memadorotkannya, ya tidak memberikan manfaat untuk dirinya. Naam. Iqamatul hujjah sudah ditegakkan. Nih tinggal bagaimana masing-masing nah mengamalkan atau tidak. Ya, sudah mengetahui. Naam. Riba itu haram. Ya kan? Ya, bagaimana? Apakah mau meninggalkan ya hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaannya semacam itu, sesuatu yang semestinya ditinggalkan? Bagaimana ini posisi saya? Waduh. Nah, sebulan sekian puluh juta ya. Nah, ujian coba. Nah, sejauh mana? Ya, bagaimana? Ya? Kalau tidak memadharatkan, minimal tidak memberikan manfaat. Nah, kematian hujah sudah. Butuh yang demikian itu jihad, memerangi jiwanya untuk mengamalkan ya sejauh mana ya. Naam, kekuatan iman seseorang dalam hal ini, keyakinan seseorang kepada Allah. Ya, kalau dia yakin, barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan mengganti sesuatu yang jauh lebih baik. Nah, kalau betul-betul dia mengimani, meyakini yang demikian itu, ya, jangan kemudian tiba-tiba memprotes, mempertanyakan, katanya disebutkan hadis demikian. Kalau siapa meninggalkan sesuatu karena Allah akan mendapat ganti yang lebih baik, tinggal dikoreksi. Nah, kita meninggalkan itu karena apa? Apakah betul-betul karena lillah? Atau karena mungkin malu sama sahabat-sahabatnya, teman-temannya? Tuh sudah kemarin disampaikan, ibunya demikian, demikian, demikian. Waduh, malu saya itu kalau enggak segera dilakukan, diamalkan, segera ditinggalkan. Ini kan enggak diperbolehkan. Ini. Nah, ya sama-sama kemarin di majelis banyak yang tahu ini ilmunya nggak boleh, padahal saya posisinya pas di situ ini. Bagaimana ini? Nah, dilihat dia meninggalkan karena apa, betul-betul lillah atau karena tadi malu dengan teman-temannya misalnya. Nah, perlu dikoreksi, ya, yakini ya apa yang dijanjikan. Siapa meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala pasti akan mendapatkan ganti dari Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik. Nah, barakallahu fiik. Walaupun sedikit tapi berbarokah. Kan lebih baik daripada banyak tapi enggak berbarokah. Nah, kemudian ya, yang ketiga, antu jahida ala da'wati ilaih wa ta'limihi. Malam ya'lamhu. Ya, berikut yang ketiga, jihad memerangi jiwa untuk mendakwahkan ilmu yang telah dia pelajari, mengajarkan kepada orang yang belum mengetahuinya. Naam, mendakwahkannya. Dakwah nggak mesti duduk di kursi di hadapan orang banyak. Berbagai macam cara dakwah itu banyak. Naam, barakallahu fi. Mendakwahkan, ya, mengajarkan kepada orang yang belum mengetahui tentang apa yang dia telah ketahui dari agama Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya. Wa illa minal ladina yaktumuna ma anzalallahu minal huda wal bayyinat. Naam. Wala yang fa'uhu ilmuhu wala yumjihi min adzabillah. Ya, kalau dia tidak melakukan yang demikian itu, maka sangat dikhawatirkan, ya, termasuk orang-orang yang menyembunyikan apa yang Allah turunkan dari petunjuk keterangan, sehingga ilmunya tidak bermanfaat, ya, sehingga tidak akan bisa menyelamatkan dirinya dari azab Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanau linnas fil kitab ulaika yal anuhumullahu wa yal anuhumul la'inu. Sungguhnya orang-orang yang dia menyembunyikan apa yang Allah turunkan dari al-bayna huda setelah dijelaskan yang demikian itu, nah, maka mereka adalah orang-orang yang Allah melaknatnya. Demikian pula manusia melaknat mereka. Nah, dakwah, ya, ajarkan kepada orang yang belum mengetahui. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat, an yujahidah alal sabr ala musyakid dakwah ilallah wa adal khalq. Naam, berjihad memerangi jiwa untuk bersabar, ya, sabar atas naam gangguan-gangguan ketika berdakwah, ya, naam, akan mendapatkan sekian banyak gangguan, rintangan-rintangan dalam berdakwah itu pasti. Naam, ya, ujian dalam berdakwah itu, naam, butuh kesabaran, sebagaimana butuh kesabaran tadi pula ketika menuntut ilmu, ketika mengamalkan, ketika mendakwahkan, semuanya butuh kesabar. Perangi jiwa kita untuk bersabar agar supaya tetap istiqomah di atas kebaikan-kebaikan tersebut. Naam. Ya, ketika nggak bersabar ya dikhawatirkan akan tergelincir. Naam, sehingga kemudian keluar waliyadubillah dari kebaikan tersebut. Maka apabila idastakmala hadil maratib arba sara minar rabbaniyin, ketika sempurna pada di seorang dari tingkatan-tingkatan jihadun nafs yang empat ini, maka jelas dia dari kalangan rabbaniyun, di mana salaf mereka sepakat orang yang punya ilmu, seorang alim tidak dikatakan sebagai rabbani kecuali sampai dia itu mengilmui al-haq, mengamalkan serta mengajarkan, mendakwahkan ilmunya. Naam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian disebutkan oleh Muqayyim rahimahullahu ta'ala terkait tentang tingkatan-tingkatan jihad nafs. Ya, jihad memerangi jiwa untuk berilmu, melajari agama Allah, kemudian mengamalkan, mendakwahkan dan bersabar. Ya, atas dakwahnya. Demikian pula ketika menuntut ilmu, mengamalkan. Nah, empat perkara yang wajib bagi seorang muslim. Yang ini terkandung dalam surat Al-Asr, ya kan? Nah, yang belajar al-usul ats-tsalatsah. Ya. Nah, barakallahu fik. Yang ini terkandung dalam surat Al-Asr. Innal insana wal 'asr innal insana lafi khusr. Demi masa, manusia itu semuanya itu dalam kerugian, siapapun dia. Kaya, miskin, tua, muda, apakah penguasa, rakyat jelata. Secara umum, setiap manusia itu semuanya merugi, kecuali yang tersifati dengan empat sifat yang disebutkan dalam surat Al-Asr. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Ya, yang terkandung padanya untuk berilmu. Karena tidak mungkin seorang beriman kecuali mengilmui terlebih dahulu terhadap apa yang dia iman. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di ketika menjelaskan hati. Nah, sisi istimbat dalil dari ayat ini kewajiban untuk berilmu dari itu. Illal ladzina amanu. Ya, kecuali orang yang beriman. Diambil daripadanya untuk mengilmui terlebih dahulu. Karena enggak mungkin seorang beriman kecuali mengilmui terlebih dahulu terhadap yang dia imani. Nah, kemudian yang setelahnya jelas. Illal ladzina amanu wa aminu sholihat. Ya kan, untuk beramal. Watawasaw bil haq, untuk berdakwah. Watawasaw bis sabr, untuk bersabar. Nah, ya, terkandung padanya dalam suratul Asr. Yang secara umum sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, jihadun nafs tersebut kembalinya yaitu memerangi jiwa untuk melakukan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Naam. Ya. Yang mana dari jihadun nafs tersebut yang paling penting di sini, bagaimana jihad memerangi jiwa supaya ikhlas. Sebagaimana disebutkan di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, wa min ahammi ma yakunu min hadza mujahadatun nafs 'ala al-ikhlas billahi azza wa jalla fil ibad. Ya, dan di antara yang paling penting ya adalah memerangi jiwa untuk ikhlas kepada Allah dalam ibadah. Yang ini merupakan perkara yang amat sangat sulit, berat, perlu perjuangan yang ekstra. Naam. Ya, sampai sebagian salaf sebagaimana disebutkan beliau di sini mengatakan majahadu nafsi 'ala syai'in mujahadataha 'alal ikhlas. Ya. Tidak ada sesuatu pun yang aku ya berjihad atas jiwaku terhadap suatu perkara sebagaimana jihadnya untuk supaya ikhlas. Di mana hati kondisinya itu ya senantiasa berbolak-balik yang begitu cepat berubah. Naam. Oleh karenanya kata beliau, jazaul mukhlisin anna man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi haramahullahu 'alan nar. Oleh karena itu, balasan orang yang ikhlas, bahwasanya orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya, Allah haramkan baginya untuk masuk ke dalam neraka. Tapi itu tadi, ikhlas itu sesuatu yang berat, ekstra, yang harus betul-betul seseorang memperjuangkan, ya, memerangi jiwanya supaya ikhlas. Kenapa? Tabiat manusia suka untuk diperhatikan, nah, suka untuk dipuji, disanjung, dimuliakan. Itu tabiat manusia. Nah, oleh karena itu setan merupakan jalan yang setan masuk kepada manusia untuk menyesatkan mereka dari jalur ini, untuk merusak amalan ibadahnya. Nah, ya, memalingkan niatnya yang semestinya lillah, ya, kemudian digoda, disimpangkan, naam, dipalingkan untuk melakukan ibadah supaya mendapatkan pujian, sanjungan. Nah, untuk dikatakan si fulan, ya, ahlul ibadah si fulan, orang yang dermawan si fulan, ya, orang yang rajin, naam, menuntut ilmu si fulan, begitu dan demikian. Perkara-perkara kebaikan. Ya, naam. Seseorang tabiatnya demikian, sehingga perlu perjuangan ekstra untuk memurnikan amalan ibadahnya lillahi ta'ala, semata-mata mengharapkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, man ra'an ra'allahu bih wa man sama'a sama'allahu bih. Ya, barang siapa yang dia memperlihatkan, ya, dia mengamalkan suatu amalan supaya untuk dilihat manusia, riya, Allah pun akan memperlihatkan hakikat tentang dirinya. Barang siapa yang dia itu memperdengarkan supaya amalan itu didengar oleh manusia, yaitu tadi kembalinya untuk mendapatkan pujian, sanjungan, ya, dimuliakan, dihormati karena amalannya. Sama Allah, Allah akan memperdengarkan tentang hakikat dia, waliyadzubillah, sehingga tersingkap betul-betul siapa sebenarnya dia. Nah, apa niatan dia melakukan yang demikian, waliyadzubillah. Al-Muhim, ya, nasihat dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu ta'ala, fa'alal insan. Nah, masih dalam syarah beliau. An yujahida nafsahu ala fi'lil awamir. Ya, beliau menyebutkan contoh-contoh, kita ringkas. Naam, ya, kesimpulan beliau memberikan nasihat, ya. Semestinya kewajiban bagi seorang adalah untuk memerangi jiwanya. Ala fi'lil awamir wa ala tarkin nawahi. Untuk melakukan perkara-perkara yang diperintahkan dan meninggalkan perkara-perkara yang dilarang. Hatta yakuna minal mujahidina fillahi azwajal. Sehingga dia termasuk dari kalangan orang-orang yang berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, yang Allah sebutkan, ya, dalam ayat yang dibawakan oleh muallif rahimallahu ta'ala, ayat yang pertama dari surat Al-Ankabut ayat yang ke-69, wadladhi najahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad kepada kami, ya, jihadu nafs, jihad memerangi jiwanya dengan tingkatan-tingkatan tadi yang disebutkan oleh Al-Qayyim, ta'allumul huda wal amalu bihi wa da'watu ilaihi wa sabru al-musyakid dakwah, atau secara umum yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, jihadun nafs, yaitu dengan melakukan ketaatan, meninggalkan larangan, kemudian jihad yang berikutnya merangi syaitan, ya, orang-orang kufar, munafikin, dengan tingkatan tahapan-tahapan, awal dengan bayan wal-hujjah, nah, untuk mereka al-munafikun kufar, baru kalau tidak tingkatan yang berikutnya jihad yang disyariatkan sesuai dengan bimbingan, na'am, Al-Quran dan Sunnah, bukan seperti yang dilakukan mereka haula'u, yang bikin keunaran orang-orang khawarij, para teroris, tidak demikian. Nah, siapa yang berjihad di jalan kami, lanah dia na'um subulan. Allah memberitakan dalam ayat ini balasan yang akan didapatkan oleh hambanya, orang-orang yang berjihad dengan macam-macam jihad itu tadi. ya, berilmu, beramal, berdakwah dan seterusnya, maka Allah akan berikan petunjuk, hidayah, jalan untuk menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa inna Allah la ma'al muhsinin, dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang berbuat ihsan. Ihsan tatkala mereka menjalankan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mudahkan, Allah akan tolong sehingga dia mendapatkan kemudahan-kemudahan, keringanan-keringanan ketika menjalankan perkara-perkara tersebut, dari melakukan ketaatan, meninggalkan kemaksiatan. Nah, ya, Allah akan bantu, Allah akan tolong, Allah akan jaga, Allah akan pelihara hamba tersebut. Ya, di mana Allah bersama mereka, orang-orang yang berbuat ihsan. Nah, ini di antara balasan yang akan didapatkan. Nah, orang yang berjihad di jalan Allah dengan macam-macam. Wallahu ta'ala alam suat. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan di kesempatan malam hari ini. Semoga kita bisa mengambil faedah daripadanya. Wa akhiru da'un hamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.